Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Imam Al-Hajjawi Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang ini adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni' Syekh Husain bin Qudham Al-Maqdisi. Masih dalam bab khiyar, sampai kita pada khiyar yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah. Fadhil Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. As-sadisu khiyarun fil ba'i bi takhbiri ath-thamani mata bana aqalla aw akthar. Yang ke-6 adalah khiyar fil ba'i, dalam jual beli, bi takhbiri thaman, dengan pemberitahuan harga. Maka kapan jelas murah atau mahalnya? Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif rahimahullah berkata, khiyar yang ke-6 yaitu hak bagi si penjual atau si pembeli untuk melakukan opsi melanjutkan jual beli atau membatalkan. Kapan? Yaitu khiyarun fil bai'i bi takhbiri tsaman. Khiyar dalam jual beli, dengan jual beli dengan cara pemberitahuan harga. Seperti umpamanya penjual mengatakan, saya jual kepadamu ini harga sekian. Umpamanya harga mobil ini saya jual, modalnya ini saya beli, kata dia 200 juta. Mata bana aqalla aw akthar, ternyata, maka kapan ternyata harganya lebih murah ya atau lebih mahal. Lebih murah ternyata harganya dia beli bukan 100-200 juta, tetapi dia beli dengan harga 190 juta. Maka ketika itu si penjual, si pembeli berhak untuk mengatakan, saya tidak jadi beli dan saya kembalikan mobil Anda karena ternyata kamu belinya dengan harga lebih murah dari itu. Au aktsar, atau lebih mahal dari itu. Maksudnya tadi dia beli 190, mungkin dia beli lebih dari 200. Ya, tapi kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sabqul qalam dari muallif. Karena dalam asal kitab, yaitu kitab Al-Muqni karangan Ibn Qudamah, tidak ada kata-kata aktsar. Karena biasanya pembeli itu mengembalikan ketika harganya tertipu dia. Dikatakan harga 200, padahal harganya lebih murah dari itu. Dia beli modalnya. Maka ketika itu dia dapat khiyar. Dan kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah merujuk asal kitab itu Al-Muqni' Ibn Qudamah, dia mengatakan ini adalah sabqul qalam dari muallif. Muallif apa, kesalahan tulis dengan kata mengatakan aktsar, padahal tidak ada dalam asal kitabnya. Akan tetapi Allah Taala alam, bisa jadi di sini khiyar untuk si penjual. Karena khiyar bukan saja hak pembeli, penjual juga ada haknya. Ya, dia mengatakan, saya jual kepadamu mobil ini dengan harga pokoknya. Pokoknya adalah 200 juta. Ternyata dia lupa, atau ternyata dia beli dengan harga 220. Maka dia berhak melakukan khiyar, si penjualnya mengatakan, saya tidak jadi jual karena ternyata saya salah dalam mengungkapkan harganya. طيب فضل الشيخ. ويثبت في التولية والشركة والمراجحة والمرابحة والمواضعة. Dan khiyar baik bitakhbir tsaman ini ada dan tetap pada at-tawliyah dan syarikah, murabaha dan muwadhu'ah. Ya. Ini bentuk dari jual beli amanah. Jual beli ada dua, ada jual beli dengan amanah, ada jual beli dengan musawamah. kalau jual beli musawamah tanpa dia menyebutkan modal. Nah, dia mengatakan, saya mau beli mobil Anda, berapa Anda jual? Dia mengatakan 300 juta. Modalnya berapa dulu Anda beli? Wah, modal bukan urusan Anda. Yang penting saya jual 300 juta. Ini boleh? Boleh. Tanpa mengkhabarkan harganya. Tapi kalau dia mengkhabarkan harganya berarti amanah. Kalau dia mengatakan modalnya sekian, dia mengatakan modalnya 250 juta saya beli. Lalu berikan saya keuntungan. Kalau dia mengatakan berikan saya keuntungan berarti murabahah. Murabahah. Keuntungan bisa dia mengatakan dengan nominal, dia mengatakan saya beli 250, beri saya untung 30 juta. Berarti harga 280. Atau bisa juga dengan nisbah, yaitu persen. Dia mengatakan saya beli ini 250, beri saya keuntungan 10%. Berarti ada tambahan 25 juta. Berarti harganya 275 juta. Ya. Bila dia berbohong dalam harga tadi, terjadi khiyar takhbir. Dia mengatakan saya beli dengan murabahah, ya. Modalnya berapa? Modalnya 270. Udah, kalau gitu saya beri Anda keuntungan 10%. Berarti 27 juta. Hah? Ternyata dia beli bukan 270 dengan harga 250 juta. Ya. Maka si pembeli berhak khiyar. Melanjutkankah atau minta kompensasikah arsy? Atau dikembalikan mengatakan tidak jadi karena kamu berbohong. Itu dalam murabahah. Kalau dalam tauliyah, tauliyah itu bagian dari jual beli amanah, dia jual seperti harga dia beli. Dia mengatakan berapa, pembeli mengatakan berapa kamu beli mobil ini? Saya beli 100 juta. Ya udah. Kalau itu jual ke saya seharga modal saja, 100 juta juga. Boleh. Ya, namanya tauliyah. Kalau dia berbohong dalam harga modal, harganya 110. Maaf, harganya 90. Dia jual 100 dengan mengatakan harga pokok. Maka di sana kebohongan, si pembeli berhak mendapatkan khiyar. Nah, wal muwadhaah. Syarikah nanti kita jelaskan karena dia bukan dari jual beli amanah. Wal muwadhaah, muwadhaah itu adalah menjual di bawah harga. Ya, dia mengatakan ini barang-barang yang ini sudah mau kadaluarsa. Ya udah saya jual di bawah harga modal aja daripada saya rugi sama sekali. Baik. Yang berapa dulu modal barang-barang ini? Barang-barang ini semuanya saya beri dulu 1 juta. Silahkan Anda beli dengan harga 900, ya. Padahal dia beli adalah dengan harga 800 modalnya. Artinya terjadi penipuan. Ini namanya khiyar dalam takhbir, dalam muwadhaah. Wasyarikah, dan dalam akad syarikah. Seperti dia menjual, salah seorang yang punya aset, dia punya umpamanya punya gedung dengan harga 100 miliar umpamanya. Lalu temannya ingin ikut dalam kepemilikan gedung tersebut karena menurut dia menjanjikan strategi tempatnya. Lalu dia mengatakan saya akan beli setengahnya dengan harga pokok. Baik, saya jual dengan harga 55M. Padahal tadi modal pokoknya adalah 100M. Maka di sini ada hak khiyar takhbir bagi si pembeli. Masih شويه ya, Syekh? Wala. Wa syarika wal murabaha akhir muwadhaah. Syarika, tidak. Syarika tadi ya. Baik, Ustaz. Tauliyah tadi dalam akad adalah dia mengatakan saya jual dengan harga pokok. Ya. Ternyata harga pokok ini sampaikannya itu adalah bohong, lebih mahal. Kalau syarikat dia mengatakan saya jual kepada kamu dan kita 50% dari gedung ini atau 50% dari tanah ini kita bersyarikat dalam kepemilikan aset ini. Nah. Saya jual 50%-nya, modalnya dulu sekian, padahal harganya adalah di bawah itu. Kalau kemudian murabahah, dia mengatakan pokok saya sekian, beri saya keuntungan sekian persen. Pokok modal saya 100 juta, beri keuntungan 10 juta. Atau beri saya keuntungan 10%. Ternyata pokoknya kurang dari itu. Namanya pokoknya 90 juta, berarti pembeli ada hak akhir takhbir. Al-muwadhu'ah di bawah harga yang dia beli. Kata dia, saya jual kamu di bawah harga pokok karena barangnya mau expire. Memang harga pokoknya berapa? Harga pokoknya 100 juta. Ya, dibeli oleh orang itu dengan harga 90. Padahal harga pokoknya ada 80, udah untung dia 10 juta. Ya. Faham, Syekh? Faham. Baik. Wala bda. Masih. Yakfi. Masih syuiya. Wala bda. Wala bda fi jami'iha min ma'rifati al-mushtari ra's al-mal. Dan dalam jual beli ini harus diketahui modal pokok oleh mushtari, yaitu pembeli. Ya. Dalam khiyar takhbir tadi, kapan terjadinya? Bila akad jual beli tauliyah, dan dalam akad syarikah, dan dalam akad murabahah, dan dalam akad muwadhaah, si penjual menyampaikan harga pokok. Ya. Dan pembeli tahu harga pokoknya sekian. Ternyata lebih mahal dia beli tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh si penjual, maka pembeli mendapatkan hak khiyar takhbir. Cukup sampai di sini karena adalah furu' nanti yang akan kita jelaskan furu' masail. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, fidahullah ta'ala, telah memberikan penjelasan dari beberapa bentuk atau keterangan dari khiyar takhbir. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dalam bab ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rangga di Lampung, Ustaz. Baik, silakan Akh Rangga. Ustaz, jika saya membeli suatu barang dari suatu situs online dengan harga misal 1 juta. Kemudian saya jual dengan harga misal 1.500.000. Tapi kemudian saya sampaikan bahwasanya di pasar offline ini dihargai misal 1.300.000 atau di situs lain dihargai 1.300.000. Nah, saya jualnya seharga 1.200.000 misalnya, Ustaz. Apakah ini bisa masuk ke khiyar yang di khiyar takhbir tadi, Ustaz? Tidak, dia bukan khiyar takhbir karena Anda sampaikan bukan modal Anda. Tapi di situs itu juga dijelaskan, Ustaz, harganya misalnya 1 juta, demikian semua orang bisa tahu bahwa harganya 1 juta namun barang sulit didapatkan, Ustaz. Di tidak khiyar takhbir. Khiyar takhbir itu kalau Anda sampaikan modal Anda adalah modal saya 1.200.000 padahal tadi Anda belinya cuma 1 juta. Itu baru dia berhak khiyar takhbir. Kalau Anda sampaikan ada jual 1.200.000, yang lain jual 1.300.000, ya enggak ada masalah. Oke. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Wa iyyak akhiran fiik wa jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Di belakang Akhrangga, tafadhol. Baik, halo. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bahar di Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Halan Pak Bahar, silakan. Ya, gini Ustaz, saya pernah beli buku. Buku Ihya Ilmuddin 1E4 jilid. Satu juta empat ratus. Tapi baru setengah harganya lunas. Tapi yang bersangkutan tidak pernah datang lagi sampai sekarang, Sas. Sudah lebih 10 tahun. Bagaimana sisa harga yang saya tunggu-tunggu, tapi tidak pernah datang orangnya lagi, Ustaz. Alamatnya juga tidak diketahui, Pak Bahar. Ya, Pak. Alamatnya juga tidak diketahui. Alamat juga tidak diketahui. Sudah lebih 10 tahun tidak pernah datang lagi. Saya hubungi percetakan Surabaya, ternyata tidak diangkat sepnya telepon. Ya. Bagaimana selanjutnya, Ustaz? Ya, taib. Allah berfi kita akan. Sisa utang saya lagi 600.000. Ya, taib. Baik, Bapak, itu saja, Pak Bahar. Ya. Baik, jazakallah khair, ditunggu, Pak. Naam. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik. Ini memang yang ditanyakan adalah kasus jual beli, tetapi juga dalam rukun syarat jual beli bahwa yakunul mabi', bahwa barang yang dijual belikan itu adalah barang yang tidak dilarang oleh syariat. Nah. Dalam kasus Bapak Bahar tadi, beliau menanyakan tentang jual beli buku Ihya Ulumuddin. Wallahu ta'ala alam, buku Ihya Ulumuddin banyak catatan dari para ulama. Enak. Ya. Hadis-hadisnya, kesahihan hadis-hadisnya juga banyak yang dipertanyakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah. Karena Imam Al-Ghazali, beliau alim dalam ilmu usul fiqh, betul. Alim dalam ilmu fiqh madhab Syafi'i, betul. Tapi alim dalam ilmu hadis, tidak. Sehingga banyak hadis-hadis yang merupakan istidlal dalil hujjah dari Imam Al-Ghazali dalam buku tersebut, banyak hadis-hadis yang tidak bisa dipakai, atau hadisnya dhaif, atau hadisnya mutakallam fi, menurut para ulama. Ya, ini dari sisi barang. Karena dalam jual beli, objek barang disyaratkan adalah barang yang ada bermanfaat dan berguna. Dan membeli buku-buku yang seperti tadi, ya, maka wallahu ta'ala alam, hendaklah seorang muslim itu berhati-hati. Nah. Dalam masalah tazkiyatun nafs, banyak buku-buku yang berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dikarang oleh para ulama hadis. Yang terakhir Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Ha? Ini adalah hadis-hadis tazkiyat, isinya hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun demikian, ada beberapa hadis yang mendapat catatan para ulama. Bagus anda baca kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Nabi SAW ini, yang ada ta'liq, tahqiq hadis-hadisnya dari para ulama mutakhirin setelah beliau. Dan banyak kita kutu hadis juga yang dalam masalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dan hubungan ubudiyah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nama itu insyaAllah cukup yang dibaca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kasus beliau, beliau telah membelinya, ya. Wallahu ta'ala alam, sisa dari harga tersebut dari dalam Athar Ibn Mas'ud ketika beliau membeli seorang budak. Kemudian budak yang dibeli tersebut dibawa ke dalam rumahnya, dan beliau menghitung uang dinar untuk membayar harga budak tadi kepada si penjual, dan menimbang kembali. Andai umpamanya harganya kita katakan 1000 dinar, hitung 1000 receh dinar kan enggak cepat. Kemudian ditimbang kembali, karena uang dinar adalah nilainya pada zatnya atau intrinsiknya. Ketika itu beliau memakan waktu yang cukup lama, dan setelah beliau keluar, dia tidak dapati si penjual lagi. Lama beliau menanti si penjual kapan datangnya, dan qadar Allah tidak kunjung datang. Sama selama 1 tahun beliau tanya-tanyakan siapa yang menjual tadi, si penjual pun tidak datang-datang, tidak dapat berita. Nah, kemudian setelah berlalu 1 tahun, beliau memberikan uang tersebut kepada fakir miskin dan mengatakan, ya Allah, ini adalah sedekah atas si fulan yang menjual budak. Andai dia datang, maka aku tawarkan kepada dia 2 opsi. Mengatakan bahwa uangmu telah aku bayarkan untuk sedekah. Kalau engkau redo, kalau engkau tidak redo, akan saya bayar uangmu dan sedekah uang itu adalah sedekah atas namaku. Allah baik. Ini untuk kasus sama, dan kasus banyak seperti ini. Pokoknya dahulu dia pernah berhutang waktu SD atau SMP, beli gorengan, ya, makan 5 bayar 2, ya. Kemudian sekarang dia tahu bahwa itu ada perbuatan dosa, memakan harta orang dengan cara yang batil, ingin bertobat kepada Allah. Tukang gorengan tadi enggak pernah ketemu lagi dia. Karena dulu waktu SD 30 tahun yang lalu. Ya. Maka bagaimana cara pertobatannya? Cara pertobatannya perkirakan berapa hak orang yang dia ambil tadi, kemudian berikan kepada fakir miskin dan niatkan sedekah atas nama orang yang dizaliminya. Wallahu waliyut taufiq. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Demikian Pak Bahar di Bau-Bau Sulawesi. Semoga jawaban saya bisa menjadi pencerahan bagi Bapak dan yang lainnya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana? Pak Suhardiman di Bengkulu nih, Pak. Pak Suhardiman, silakan. Ingin tanya nih, Pak Ustaz. Nah, ya, silakan Pak Suhardiman. Ini saya udah lama punya utang dagang nih, Pak Ustaz. Tapi ingin untuk bayar memang, tapi belum tradisi sih, karena masih kurang. Tapi saya ingin juga naik umroh. Apa boleh itu, Pak Ustaz? Pak Suhardiman, utang dagangnya sudah jatuh tempo atau belum? Ya udah lama, Pak Ustaz. Sudah jatuh tempo berarti kan ya? Kita kan masih apa itu, Pak Ustaz, masih berhubungan sama orangnya. Baik. Dia masih berhubungan, maka minta kerelaan dia. Dia izinkan atau tidak? Kalau dia tidak mengizinkan, tidak boleh Anda berangkat umroh. Dahulukan hak manusia daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hukukul ibadi mabniyatun 'alal musyahah. Hukukullahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak manusia itu harus diselesaikan karena hak Allah bisa dimaafkan oleh Allah. Gampang pemaafannya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hak manusia tidak bisa. Baik. Maka minta izin kepada dia. Kalau dia mengizinkan Anda berangkat dan nanti-nanti dibayar hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak izinkan, tidak boleh Anda berangkat. Uang berangkat umrah tadi bayarkan untuk hutang tadi. Nah, Ustaz, masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Pak Suhardiman. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama dari pendengar kita. Saya pengurus koperasi konvensional dan ingin merubah menjadi koperasi syariah, Ustaz. Dan rencana pembayaran hanya jasa atau administrasi saja. Bagaimanakah menghitung jasa atau administrasinya, Ustaz? Allah barik fiik. Kalau menghitung jasa administrasi dalam akad pinjam meminjam, ya, kalau namanya koperasinya simpan pinjam, ada anggota yang butuh uang keperluan anaknya sekolah, pinjam uang namanya 5 juta. Bagaimana cara menghitung biaya administrasinya, jasanya yang dibolehkan dalam hal ini? Cara menghitungnya adalah tidak ada satupun laba yang masuk ke dalam keuangan pihak koperasi. Hanya murni real biaya administrasi. Dihitung umpamanya biaya kertasnya untuk pencatatan akad tadi, kemudian biaya karyawannya, biaya tempat, kan ada sewanya itu. Ya, perkirakan untuk sebuah akad umpamanya dengan jeda waktu perkiraan sampai selesai serah terima uang 10 menit, berapa biaya semua dikeluarkan. Ya, anggap kertas dan tinta dan fotokopian dan verifikasi segala macam dan mengecek kelayakan orang ini. Kalau di anggota sudah enggak terlalu ribet kan ya. Nah, umpamanya semuanya itu biaya kertas semacam sekitar kita katakan Rp10.000. Dan untuk akad 15 menit karyawan, tempat, listrik dan segala macam itu berapa biayanya? Umpamanya dikatakan sekitar Rp20.000. Berarti biaya administrasi Rp30.000. Dia pinjam 5 juta, dia pinjam 10 juta, dia pinjam 20 juta, 30 juta, atau 1 juta pun tetap biaya administrasi sama Rp30.000 tanpa ada pertambahan. Masya. Tapi kalau umpamanya biaya administrasi dibikin 5% dari nominal pinjaman, berarti dia bukan biaya administrasi real, ada keuntungan di sana. Maka yang terjadi adalah riba, karena mendapatkan manfaat keuntungan dari akad qad pinjaman. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair atas penjelasan dan perinciannya. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya terkait dengan pengalihan koperasi konvensional kepada koperasi syariah, dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Jika ada kredit rumah syariah dengan prosedur pihak bank membeli rumah kepada pihak developer, selanjutnya pihak developer sebagai perantara antara pembeli dengan bank, akad jual beli terjadi antara pembeli dengan bank, akad terjadi setelah bangunan selesai, tidak ada denda, tidak ada sita, dan hal apa yang harus diperhatikan agar prosedur menjadi syariat Ustaz? Kalau akad dari awalnya nasabah tidak diminta DP dulu oleh bank sebelum dia memiliki rumah dan serah terima dari developer, ya, kemudian ini di awal, setelah dia beli baru serah terima dia dengan developer, baru dia jual kepada nasabah, ya, baru di saat itu dibuat akad dan baru ada bayar DP. Dan ketika terlambat dalam angsuran, di klausul persyaratannya akadnya tidak ada denda keterlambatan, ya, tidak ada sita. Bukan tidak ada sita, dalam syariat Islam bagaimana dia akan membayar bila terjadi keterlambatan. Memang tidak ada sita, tetapi yang ada adalah bahwa ada barang yang dijaminkan untuk menutupi hutang kalau dia terjadi wan prestasi, baik rumah itu ataupun rumah yang lain ataupun aset yang lain yang senilai dengan itu. Anggap rumah yang dibelinya yang dijaminkannya, maka ketika terjadi dia tidak mampu lagi membayar, sudah harga rumah umpamanya 100 juta, sudah dibayar 50 juta, setengahnya sudah, sekarang dia tidak mampu membayar lagi, bukan tidak ada sita, tetapi rumah ini dijualkan ke pihak yang lain, terjual umpamanya rumah ini dengan harga 120 juta. Bagi si pihak lembaga keuangan, hak dia hanyalah sekitar 50 juta sisa hutang. Adapun 70 juta adalah milik si pembeli. Ini dalam syariat boleh. Bukan tidak ada sita itu maksudnya enggak ada sama sekali rumahnya enggak diambil, tidak. Tapi kalau yang ada di bank konvensional atau dengan cara riba, semua rumah diambil sehingga si pemilik rumah sudah bayar 50 juta tidak mendapatkan satu sen pun juga. Maka ini tidak boleh. Ini haram hukumnya. La yughraqu ar-rahnu min sahibi allazi rahanahu lahu gunmuhu alaihi gunmuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang yang digadaikan itu adalah milik si pemilik pembeli. Dalam kasus ini adalah pemilik rumah. Keuntungan milik dia, kerugian milik dia. Dia dipegang oleh si pihak bank hanya sebagai penjamin hutangnya. Bila terjual untung, keuntungan milik dia. Bila terjual rugi, dia menanggung sisanya. Umpamanya hutang baru terbayar 10 juta, harga rumah 100 juta di akad di awal dengan tenggang waktu umpamanya sekian tahun. Ternyata ketika tidak mampu lagi, terjual rumah itu cuma dengan harga sekitar 80 juta kalau satu dan lain hal. Berarti sisa hutang tinggal 10 juta. Diambil 80 juta oleh pihak bank, ya. Kemudian tinggal 10 juta lagi karena dibayar baru 10 juta. Sisa hutang kan 90. Ya. 10 juta lagi wajib dibayar oleh si pembeli tadi. Baik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS. Dan biasanya kegiatan PNS berdasarkan anggaran tahunan. Saya diamanahkan mengelola satu kegiatan, dan dalam kegiatan tersebut ada biaya ATK. Namun saya hanya menggunakan biaya tersebut setengahnya. Sisanya kami gunakan untuk membiayai makan minum yang tidak tercantum dalam kegiatan tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakumullah khair. Bohongan namanya kan, ya. Nah, tertulis ATK tapi dibuat untuk makan. Tulis untuk makan di sana, sekalian laporkan untuk makan-makan. Kalau ada laporan untuk makan-makan, kumasalnya boleh. Ya, tapi yang ditulisnya adalah ATK, yang dibelinya adalah nasi. Nasi kan tidak bisa buat dituliskan. ATK alat tulis kantor. Maka Allah Ta'ala, ini bagian dari kebohongan dan ini adalah sebuah dosa. Iyakumul kadhib. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakthib hatta yaktaba inallahi kadzaba. Orang yang selalu berbohong tadi dicap dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Walaupun nanti dia ngomongnya benar, tetap di sisi Allah sebagai pembohong. Orang-orang bilang enggak kamu bohong, padahal dia bohong cuma satu kali. Allah taala alam. Haram bagi mereka untuk mengambil, ya, untuk makan-makan ini. Bagi yang bendaharanya haram juga untuk membelikan makanan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya, dan satu pesan singkat lagi kami angkat sebelum dari telepon. Pendengar kita dari Kalimantan Timur, saya dan suami memiliki sebidang tanah yang telah dihibahkan kepada anak-anak, di mana anak laki-laki mendapat bagian di depan, Ustaz, di depan jalan, sedangkan anak perempuan di bagian belakang. Itu di bagian belakang dari tanah yang dihibahkan kepada anak laki-laki. Setelah bapaknya wafat, baru ada yang protes, katanya itu tidak adil. Kenapa kita anak perempuan mendapat bagian di belakang? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Khilaf para ulama dalam permasalahan hibah. Kalau dalam masalah waris jelas Allah menaskan lidzakari mithlu hadzal unthayaini, untuk anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Artinya perempuan sepertiga, laki-laki dua pertiga. Kalau ketentuan waris bila seorang wafat. Tapi bila seorang hidup dia menghibahkan hartanya, khilaf ulama apakah harus seperti yang dijelaskan oleh Allah juga satu banding dua. Ini pendapat jumhur para ulama. Pendapat Syafi'i yang boleh, sekehendak bapaknya boleh sama rata kalau itu adalah hibah. Ya, tapi jumhur tetap mengatakan kalau Allah saja membaginya satu banding dua, hendaklah kita juga mengikut Allah ketika kita membagi untuk anak-anak kita. Ya. Maka perkirakan, ya. Perkirakan apakah nilai yang di belakang itu sama dengan sepertiga dari nilai yang di depan. Kalau sama, masih masuk dalam kategori adil tadi. Kalau tidak, umpamanya nilai di belakang 1/5 dan di depan 4/5 dari nilai keseluruhan, maka ini bisa disesuaikan dengan dua diberikan kompensasi oleh anak laki-laki kepada anak perempuan. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fik. Demikian pendengar kita yang bertanya, dan kami berikan kesempatan berikutnya di via telepon di 021-823-6543. Bagi anda yang bertanya secara langsung, silakan kita angkat untuk penelpon selanjutnya. Silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Risna di Cilacap. Silakan. Ya, mau bertanya, Tad. Silakan, Ibu. Saat proses meminjaman uang, Ustaz. Peminjaman ya. Uang, Bu? Gimana? Proses apa? Peminjaman uang. Ya. Teman lah. Saya punya teman, misalnya saya pinjam uang, misal 5 juta gitu. Ya. Itu suaranya kurang jelas. Pinjam uang sebesar 5 juta, kemudian? Itu. Di proses peminjaman itu memang tidak ada denda keterlambatan atau tambah. Ya, tidak ada perjanjian tambahan seperti itu. Cuman di situ ada tulisan, saya meminjam, saya disuruh tanda tangan di situ. Misal dibayarkan tiap tanggal 9 tiap bulannya sebesar sekian untuk cicilannya. Tapi di bawahnya ada ini, Ustaz, jika tidak dibayarkan pada tanggal 9, saya mau membayar kifar atau kafarat gitu, yang seperti orang berhubungan saat puasa gitu loh, Tad. Jadi saya harus 2 bulan turut, terus harus membayar mengasingkan anak orang miskin seperti itu. Jika dibayar tidak tepat pada waktunya, maka ada kewajiban untuk apa, Umu? Saya harus membayar dengan puasa. Membayar dengan puasa dan? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Atau saya seperti memberi makan fakir miskin. Baik, membayar fakir miskin ya, membayar. Berapa orang fakir miskinnya? 60. Gimana, Ustaz? Berapa orang, berapa hari berpuasanya dan berapa hari sedekah fakir miskinnya? Kalau enggak salah itu seperti kita denda itu loh, Ustaz, apa yang berhubungan saat bulan Ramadan itu loh. Apa? Seperti saat hukum berhubungan di bulan puasa? Iya, sebenarnya seperti itu. Itu gimana, Ustaz? Di muamalah ada seperti itu enggak ya? Baik, baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, ditunggu jawabannya. Wa iyyak. Jazakallahu khairan. Tafadhal, Ustaz. Baik. Ini akad baru, Ustaz. Akad baru dalam dunia. Bahwa seorang minjam uang, naam, meminjam sekian dikembalikan tanpa ada kelebihan, tanpa ada denda. Tanpa ada denda. Ya, tapi kalau terlambat dia diwajibkan harus berpuasa sekian hari. Naam. Ditambah sedekah kepada fakir miskin sekian. Dia terlambat kenapa? Kalau dia terlambat karena angsuran yang tidak mampu, sekarang suruh sedekah, masuk akal kira-kira. Harusnya Anda bersedekah kepada dia dengan dipotong uangnya, utangnya, cicilannya. Bukan dia suruh sedekah kepada yang lain. Yang dibolehkan oleh mazhab Maliki mensyaratkan bersedekah itu pada kasus yang tidak mampu, yang tidak membayar itu karena dia menunda-nunda, bukan karena dia fakir miskin. Karena kalau tidak mampu membayar secara uang dia memang tidak punya. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang itu dia tidak mampu ya membayar, maka beri masa tangguh sampai dia mampu membayar, kata Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah tidak memerintahkan dia harus dia berpuasa, harus dia bersedekah, tidak ada. Tunggu sampai dia mampu. Cukup. Jazakumullah khairan. Demikian. Tapi kalau dia terlambat karena memang ditunda, sebetulnya dia mampu tapi menunda, maka yang ada adalah sabda Rasulullah SAW, matalul ghaniyyi zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Qala Sufyan ay al-habsu. Orang yang berhutang dan menunda pembayaran hutangnya padahal dia mampu, maka boleh dia diberikan sanksi. Dan dicemarkan nama baiknya. Boleh orang ini, si pemberi hutang, mengatakan kepada orang-orang lain, kepada kolega-koleganya, si fulan jangan kasih pinjaman, dia pinjam ke saya tidak pernah bayar tepat waktu, atau pernah kasus kali dia bayar tidak tepat waktu, hati-hati kalian jangan berikan pinjaman. Ini boleh dicemarkan nama baiknya atau di blacklist istilah keuangannya. Kemudian yang kedua, boleh dia diberikan lukubah, sanksi. Tapi sanksinya bukan denda keterlambatan, bukan dengan berpuasa, bukan dengan sedekah. Ay al-habsu dikatakan oleh Sufyan dalam makna hadis tadi, artinya boleh dia dikurung dalam penjara. Ya, dimasukkan oleh qadi, oleh pihak hakim, pihak pengadilan, ya, ajukan ke pengadilan dan masukkan ke dalam penjara sampai dia bayar hutangnya. Jazakumullah khairah. Dan demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bagi pertanyaan Ibu. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dan Yusuf Pak di Wonosobo. Pak Yusuf, silakan Pak. Ahlan. Iya, saya mau menanyakan anu Pak. Dulu saya pernah ada teman ngajak kerjasama. Iya. Untuk nanam tomat. Nah, terus pada saat kita sudah sewa lahan, sudah apa namanya mulai olah tanaman juga sudah mulai tumbuh, tiba-tiba dia ingin menghentikan kerjasamanya. Padahal saya bingung juga soalnya butuh modal untuk sampai selesai panen. Pak Yusuf, teman tadi uang Bapak kerja atau masing-masing juga menyerahkan uang? Masing-masing menggunakan uang sendiri-sendiri Bapak. Masing-masing uang sendiri, masing-masing ikut mengelola juga? Enggak, beliaunya cuma tanam modal, kita juga modal plus yang ngelola kita. Iya. Modal dia berapa persen, modal Bapak berapa persen? Modal dia berapa persen, modal Bapak berapa persen? Perkiraan 50%, 50%, karena untuk tanaman yang sejumlah itu diperkirakan dibutuhkan dana sekitar 35%. Terus dia di tengah jalan ingin mencabut modalnya? Iya, di tengah jalan ingin mencabut modalnya. Iya, pada saat tanaman masih umur 1 bulan. Ya katakan kepada dia, kalau Anda ingin cabut modal, ambil setengah dari tomat ini dalam umur satu bulan. Oh, gitu ya, Pak. Iya, uang kembali tidak ada. Karena kalau uang kembali namanya bukan kerjasama, namanya adalah pinjaman dan kembali seperti uangnya tadi. Ini tidak boleh. Ya. Oh, karena saking bingungnya saya waktu itu, saya akhirnya menyanggupi nanti kalau panen akan saya kembalikan penuh begitu. Menjadi penuh tanpa ada pertambahan? Menjadi penuh tanpa ada pertambahan. Tanpa ada pertambahan. Ah, berarti akan nyakot. Waktu itu dikhawatirkan yang mau nyabut modal itu dikhawatirkan rugi gitu karena cuaca yang nggak baik. Ya. Ternyata begitu panen memang rugi benar, tanaman banyak yang mati gitu, Pak. Terus Anda kembalikan penuh tanpa ada pertambahan. Sampai hari ini saya masih bingung mau mengembalikan berapa karena saya butuh apa namanya lagi mencari untuk mengembalikan itu. Baik. Ketika Anda mengatakan ya udah kita rubah menjadi akad qard, berarti pada waktu itu pinjaman. Pinjaman Anda untung, tidak dapat keuntungan, Anda rugi tidak dapat kerugian. Tetapi qardnya itu pada waktu terjadi akad kedua. Akad pertama kan musyarakah. Nah, musyarakah itu artinya dia menanggung rugi, Anda menanggung rugi sebesar porsi modal masing-masing. Porsi modal 50-50. Ya, hasil dari tomat tadi akhirnya berapa, Bapak? Hasil dari tomat tadi ruginya berapa persen? Itu diperkirakan cuma dapat uang 4 juta doang, jadi rugi, Pak, karena banyak yang mati kan. Iya, modalnya berapa? Banyak yang mati, Pak. Iya, modalnya berapa? 35 juta. Masing-masing 35 gitu. 35 juta. Masing-masing 35 gitu. Enggak, masing-masing 17. Terus masing-masing 17 tinggal 4, berarti masing-masing dapat 2 lagi. Kekurangan 15 juta berarti dapat 2. Ya, yang dihitung adalah wallah taala alam ketika dikonversi akadnya menjadi akad pinjaman. Dihitung di waktu itu modalnya berapa? Bukan lagi modal 17 juta. Karena pada waktu dia mengatakan udah saya tarik modal. Yang modal Anda adalah sekarang setengah dari tomat ini. Kalau dijualnya di waktu itu karena busuk segala macam, tomat itu tinggal lagi umpamanya dari 17 dapat uang kembali kepada dia 5 juta. Berarti uang dia 5 juta. Paham, Bapak? Kewajiban Bapak hanya mengembalikan 5 juta bukan 17 juta. Karena konversi akad menjadi akad qardnya adalah pada saat itu. Maka dinilai pada waktu itu. Ya. Jelas, Pak Yusuf? Oh ya, jelas. Masyaallah. Terima kasih, Pak. Allahu barik fiik. Baik, Pak Yusuf, jazakumullah khairah, wa barakallahu fiik, Pak Yusuf. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan masih di line telepon 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah dalam pembahasan kitab Zadul Mustaghni fi Ikhtisar al-Muqni dalam bab khiyar. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Uwais di Bogor nih. Baik, silakan Umu Uwais. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, saya diajak sama saudara untuk arisan mapan, bergabung dengan arisan mapan. Namanya arisan mapan gitu, di website juga udah terkenal gitu. Yang saya tanyakan itu apakah hukumnya arisan mapan artinya ikut arisan barang gitu ya. Tapi anggotanya itu ada 5, misal paling sedikit 5. Berupa barang. Masing-masing peserta itu boleh memilih barang yang di sesuai kebutuhan yang ada di katalog gitu. Selama misalkan berarti 5 peserta berarti 5 bulan. Misalkan ada yang butuh kursi 1 bulannya misalkan 500 ribu, berarti setiap bulan kali 5 500 ribu gitu. Itu hukumnya seperti apa kalau ada, karena kan tidak sama di dalam masing-masing peserta itu, bukan satu barang yang kita tanyakan gitu, Ustaz. Terus bagi ketua arisan itu di akhir arisan tersebut akan mendapatkan fee berupa misalkan kalau barang itu bukan listrik elektronik, dia akan mendapatkan keuntungan apa fee dari 5% gitu dari pengelola tadi dia ikut juga di sana apa tidak? Tidak, Ustadz. Jadi kita hanya punya perkumpulan sendiri-sendiri gitu, Ustadz. Baik. Kalau dia tidak ikut boleh dia ngambil fee. Tapi fee-nya harus jelas persentasenya atau nominal tetap. Kemudian maaf, dalam akad tadi arisan adalah akad pinjam meminjam. Yang Anda terima dengan Anda bayar sama atau berlebih atau berkurang? Sama. Jadi misalkan saya kan Anda terima 5 juta umpamanya nilai kursi tadi. Anda bayar juga 5 juta juga. Iya. Tanpa ada kelebihan. Tidak ada. Walau salah hukum asalnya boleh bila tidak ada kelebihan dari karena dia akadnya adalah akad qard pinjam meminjam. Oh gitu ya Ustaz. Tetapi kalau misalkan misalkan saya sebagai ketua arisannya sendiri mendapatkan fee di akhir arisan itu bagaimana Ustaz? Boleh. Tapi boleh, dari awal jelas bahwa dia minta fee. Oh iya iya iya iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muaiz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Umu? Ibu Ira di Tanjung Pinang. Silakan Ibu Ira. Iya, ini saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Saya kan bekerja di kantor yang sumber dananya itu dari APBN negara, tapi bukan PNS karena belum banyak kegiatan di kantor. Saya jarang masuk. Dan dari uang anggaran tersebut kami sebagian memanipulasi perjalanan dinas SPJ gitu ya, agar anggaran cair. Pekerjaan saya ini haram Ustaz? Iya haram ya, berbohong. Gimana Ustaz? Berbohong haram. Saya kurang dengar. Berbohong kan berbohong dimanipulasikan ya. Oh iya, memanipulasi SPJ. Iya kan bohong ada. Berbohong haram apalagi untuk mengambil harta manusia, apalagi harta sekelompok orang, perusahaan, apalagi kalau harta negara, harta banyak orang. Iya, tapi itu ada yang real, ada yang dimanipulasi gitu. Iya, yang berbohongnya haram dan haram, uang itu ya, haram diambil. Jadi kalau sudah terlanjur, ya apa boleh buat? Harus berhenti ya Ustaz. Iya berhenti, kalau memang tidak ada solusinya. Iya, kami manipulasi kuitansi seperti itu agar anggaran dari APBN itu cair gitu. Haram hukumnya Ibu, haram. Gitu ya Ustaz. Iya. Iya, itu saja Umu. Ya udah, terima kasih. Baik, Ustaz, Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disebutkan karena banyak pekerjaan yang di kantor masih jarang sehingga sering juga tidak masuk Ustaz. Kalau dalam kondisi seperti itu juga bagaimana Ustaz? Iya. Kalau Anda tidak masuk, harusnya dipotong gaji Anda. Tapi kalau Anda dapat gaji penuh, Anda tidak masuk, haram Anda dapat imbalannya, ya. Dan beritahukan kepada pihak HRD atau pihak bagian yang mengurus tentang kekaryawanan bahwa saya ini enggak masuk. Kenapa gaji saya penuh? Kalau dia bilang udah terima aja, udah bikin repot umpamanya, wa ta'ala alam sedekahkan uang yang tersebut kepada fakir miskin. Karena begitu tidak halal. Dia digaji karena imbalan dia masuk, duduk. Ada tidak ada kerja, alhamdulillah Anda digaji untuk duduk-duduk saja. Ya. Allah barik. Nah, jazakumullah khair barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang mengatakan jangan menyebutkan modal dari barang yang Anda jual karena ini hukumnya tidak diperbolehkan. Bagaimana, Ustaz? Ada yang mengatakan, apakah Allah yang mengatakan tersebut? Ngerti syariat Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ada semenjak masa Rasulullah dan sebelum Rasulullah SAW. Dan tidak dilarang Rasulullah SAW. Ya, dengan menyebutkan modal dan dengan tanpa menyebutkan modal. Tapi konsekuensinya ketika ketika menyebutkan modal harus jujur. Kalau tidak, si pembeli mendapatkan hak khiyar, takhbir namanya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai HRD di kantor, tiap awal tahun nego gaji dengan syarikat. Sebelum dengan syarikat. Iya, sebelum pekerja gitu. Nah, Ustaz, dengan pekerja. Dengan pekerja apa syarikat pekerja? Hanya syarikat di sini, Ustaz. Baik. Sebelum nego Anda biasanya dikasih modal oleh CEO untuk nego kenaikan gaji dengan syarikat. misalnya nanti dikasih 10%, dikasih modal tahun ini naik maksimal 10%. Apakah saya kalau berhasil deal dengan serikat naik gaji di bawah 10%, saya menyalahi amanah atau akad dari CEO tersebut, Ustaz? Wallah ta'ala alam, apa yang maksud dengan serikat ini? Kalau maksudnya adalah serikat buruh, ya, yang menentukan gaji para buruh bukan serikat buruh. Masing-masing orang menentukan gajinya. Ya. Dan alhamdulillah pihak berwenang dalam hal ini telah menetapkan ada namanya UMR, upah minimum regional. Ya. Bila dia ingin, bila umpamanya perusahaan ingin di bawah itu, ya, atau si karyawan ingin di atas itu, ini baru berdasarkan nego antara perorangan, bukan pakai syarikat-syarikatan. Ya. Karena tidak pernah para karyawan mewakilkan para buruh, mewakilkan kepada syarikat, tolong negokan. Apakah ada hak kuasa? Kecuali mereka menguasakan tanda tangan, tolong deal semuanya. Semua yang tanda tangan itu menjadi wakil. Yang tidak tanda tangan, tidak menguasakan, tidak ada hak antara syarikat nego. Ya. Maka Allah Ta'ala alam, ya, dalam hal seperti tadi, pihak ARD tadi adalah langsung nego kepada pihak pekerja, bukan melalui syarikat. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi hari ini, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dalam agamanya, dalam semua urusan aspek kehidupan kita, termasuk dalam masalah keuangan dan masalah harta dan masalah pekerjaan, sehingga dengan demikian kita mendapatkan harta dan pekerjaan yang halal, yang bermanfaat kepada kita di dunia dan mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu li taufiq.